Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan Kutayyib Ar-Ruqaiz Al-Ashr li tahsil al-ilmi. Masih terkait dengan poin yang ketiga, at-tadarru'u ilallahi ta'ala, memohon atau berdoa kepada Allah, merendahkan diri, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, demikian juga tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Kemudian kata Syekh Abdullah ibn Sulfiq hafizahullah, wan nabiyyu da'a ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil hifzi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa untuk kebaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bil hifzi, agar memiliki kekuatan dalam hafalan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain meminta tambahan ilmu untuk dirinya, di sini beliau menyebutkan pula bahwasanya beliau mendoakan sahabatnya. Disebutkan oleh beliau dua orang sahabat. Yang pertama adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau dan nama ayahnya diperselisihkan. Yang paling masyhur adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Nabi berdoa kepada Allah agar Abu Hurairah memiliki hafalan yang kuat, seperti disebutkan dalam ta'liq nomor 2 di bawah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Akhraj al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Ad-Dausi dari Yaman, kemudian hijrah ke Madinah. Wala innakum taz'umuna anna Abu Hurairah yukthiru al-haditha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, taz'umun, menyangka, menduga, bahwasanya anna Abu Hurairah yuksirul haditha, banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara ya, menyampaikan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tahu beliau sebutkan ya, Islam, masuk Islam lebih tahun 8 Hijriah. Baik, namun banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan Allahul Mau'id, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki waktu yang telah Allah janjikan, yakni hari pembalasan. Ini sebagai bentuk ungkapan bahwasanya kalau aku berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan hukuman kepadaku. Wallahul Mau'id. Allah akan membalas semua itu. Kemudian beliau menceritakan bagaimana beliau bisa mendapatkan hadis yang sangat banyak, termasuk dari Mukthiru al-Hadis, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Inni kuntu imra'an miskinan. Sesungguhnya dahulu aku adalah lelaki yang miskin. Seperti kita sampaikan tadi, berhijrah dari Yaman ke Madinah dari suku Daus di Yaman. Sesungguhnya aku adalah lelaki yang miskin. Alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Aku bermula zaman terus mendampingi Nabi SAW di atas perutku, dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan lapar. Wa kana al-muhajiruna yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Ini juga menunjukkan bahwasanya para orang miskin yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala lebih mudah untuk menerima ilmu, karena pikiran-pikiran mereka tidak banyak disibukkan dengan dunia, sibuk dengan ilmu. Satu contoh di sini Abu Hurairah. Dan dahulu kaum muhajirun yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Kaum muhajirin dahulu disibukkan dengan perniagaan, jual beli di pasar-pasar. Tahu sendiri kaum muhajirin meninggalkan negeri mereka Makkah, meninggalkan harta benda mereka, sebagainya tidak boleh membawa apapun dari Makkah ke Madinah. Kerjaan mereka mayoritas demikian, berdagang. Wakanat al-ansaru yashghaluhum al-qiyamu ala amwalihim. Sementara para sahabat Ansar, Aus, Khazraj, mereka disibukkan dengan al-qiyam, mengurusi harta benda mereka, pertaniannya, perkebunannya, sibuk dengan hartanya. Demikian keadaan para sahabat ketika itu. Qala fa syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata beliau, fa syahidtu, maka aku menghadiri. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri, melihat, mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dan ini salah satu faktor kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis. Selain tadi yang poin tadi, kefakiran itu yang mendukungnya. Kemudian mulazamah, beliau senantiasa mengambil ilmu dari Nabi SAW. Poin berikutnya, ini syahidnya, doa. Waqal, dan Nabi SAW mengatakan, man yabsut rida'ahu hatta aqdiya maqalati thumma yaqbidhu. Sahabat muhajirin sibuk dengan perniagaan jual belinya, sahabat ansor sibuk dengan mengurusi hartanya. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda, man yabsut rida'ahu, siapa yang mau membentangkan bajunya, selendangnya, baju bagian atas. Hatta aku dia maqalati, sampai aku menyampaikan, memamparkan ya ucapanku, hadisku. Tsumma yaqbiduhu, kemudian dia memegangnya. Falan yansa syai'an sami'ahu minni. Niscaya orang tadi yang mau membentangkan selendangnya, bajunya, kemudian aku sampaikan ucapanku, kemudian dia genggam, dia pegang ucapan tersebut. Falan yansa, maka dia tidak akan lupa sedikitpun. Falan yansa syai'an, maka dia tidak akan lupa sedikitpun. Sami'ahu minni, apa yang dia dengar dariku. Fabasattu burdatan kanat alayya, maka aku pun membentangkan selendangku, bajuku bagian atas. Kanat alayya, yang aku kenakan. Fawalladhi ba'athahu bilhaq, beliau pun melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka beliau pun mengatakan, maka demi zat yang telah mengutus Nabi SAW bilhaqi, dengan membawa kebenaran, bersumpah atas nama Allah, ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu, sungguh aku tidak pernah lupa satupun dari apa yang telah aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu tadi hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau membawakan di sini dalam ta'liq juga. Kita baca. Wa akhraja An-Nasa'i wal Hakim fil Mustadrak. Dan diriwayatkan An-Nasa'i serta Hakim dalam Mustadrak. An Muhammad ibn Qais an abihi, dari Muhammad ibn Qais, dari ayahnya. Annahu akhbarahu, bahwasanya ayahnya mengabarkan kepada Muhammad ibn Qais, anna rajulan jaa Zaida ibn Thabitin, bahwasanya ada seorang lelaki menemui Zaid ibn Thabit. Fasa'alahu an syai'in, lalu lelaki itu bertanya. Sa'alahu an, sa'ala an, ini maknanya bertanya. Maka lelaki itu bertanya kepada Zaid ibn Thabit tentang suatu masalah. Faqala lahu Zaidun, maka Zaid ibn Thabit berkata kepada lelaki itu, alaika Aba Hurairah, hendaklah engkau menemui Abu Hurairah, mengisyaratkan, mengembalikan ilmu kepada Abu Hurairah. Fa inni bainama ana wa Abu Hurairah wa fulanun fil masjid. Kemudian Zaid ibn Thabit menceritakan satu kisah. Sesungguhnya tatkala saya bersama dengan Abu Hurairah dan seseorang, tiga orang di sini, Zaid ibn Thabit, Abu Hurairah dan fulan, enggak menyebutkan namanya, fulanun, fil masjid, pada masjid, kami bertiga di dalam masjid. Zata yaumin, pada suatu hari. Nadu'ullah, kami berdoa kepada Allah. Wa nadhkuru Rabbana, dan kami berzikir, mengingat Rabb kami. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW keluar menemui kami. Kami sedang berzikir, sedang berdoa. Hatta jalasa ilaina, hingga Nabi duduk dekat dengan kami. Fasakatna, maka kami pun diam, berhenti. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, udu lilladzi kuntum fih. Hendaklah kalian kembali kepada apa yang kalian kerjakan. Lanjutkan saja. Qala Zaidun, maka Zaid mengatakan, fada'autu ana wa sahibi qabla Abi Hurairah. Maka diriku, Zaid ibn Thabit, dan temanku, tadi Fulan tadi, saya dan temanku berdoa terlebih dahulu sebelum Abu Hurairah. Tadi berdoa, berzikir. Nabi mengatakan, lanjutkan saja. Maka saya dan temanku berdoa lagi. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'amminu ala du'aina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini, ya, mengamini doa kami, doa Zaid dan Fulan tadi. Thumma da'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah pun berdoa. Faqal, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka mithla ma sa'alaka sahibaya hadhani. Kata Abu Hurairah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya as'aluka, aku meminta kepadamu, mithla ma sa'alaka, seperti apa yang diminta kepadamu. Saya minta kepadamu seperti apa yang diminta kepadamu, sahibaya hadzani, dua saudaraku ini, dua temanku ini. Ditambah lagi sama Abu Hurairah, wa as'aluka ilman la yunsa. Wa as'aluka ilman la yunsa, dan aku minta kepadamu ilmu yang tidak terlupakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amin, ya Allah, kabulkanlah. Faqulna, maka kami pun mengatakan, Zaid dan temannya tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa nahnu nas'alullaha ilman la yunsa. Kata Zaid dan temannya tadi, wahai Rasulullah, kami juga meminta kepada Allah ilmu yang tidak terlupakan. Faqal, maka Nabi mengatakan, sabaqakum biha al-ghulamud dausiyyu. Kalian telah didahului dalam permintaan doa tersebut oleh, ya, lelaki dari Daus, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun terkait dengan hadis ini, Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Hadisnya sanadnya sahih. Wa ta'aqqabahu Adz-Dzahabi. Namun dita'liq oleh Adz-Dzahabi, beliau mengatakan, faqal qultu Hammad dhaif. Hammad dhaif. Demikian juga disebutnya oleh Syalban, qultu wallahu afahu al-Bukhari jiddan. Dan dilemahkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Faqal, kata al-Bukhari, fihi nazar. Perlu ditinjau tashih tadi. Fihi nazar, waqala marrah. Mengatakan dalam kesempatan yang lain pun karur hadis. Bisa dilihat dalam Al-Dha'ifah, halaman nomor 3848. Al-Dha'ifah nomor 3848, demikian pula Dha'if al-Jami'. Dha'if al-Jami' nomor 3242. Wala wada'a libni Abbasin radhiyallahu anhuma bil ilmi. Yang kedua, beliau juga mendoakan Ibnu Abbas dengan ilmu. Faqal, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas ilmu agama. dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yakni tafsir. Lihat ta'liq, akhrajahu bihadzal lafzi Ahmad, diriwayatkan Ahmad dengan lafaz ini, ashahahu al-Albani fi sahihah, diriwayatkan disahihkan oleh Albani dalam as-sahihah. Akhrajahu al-Bukhari an Ibnu Abbas, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala. Pada riwayat Ahmad. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Nabi SAW masuk tempat buang hajat. Fawadu'tu lahu wadu'an, dengan fathah. Fawadu'tu lahu wadu'an, maka aku pun meletakkan untuk Nabi SAW ya air untuk berwudu. Qal, Nabi pun mengatakan, man wadu'a hadza, siapa yang meletakkan ini? Siapa yang menaruh air ini? Fa ukhbira, lalu Nabi dikasih kabar, ya, kasih berita. Maksudnya meletakkan Ibnu Abbas. Faqala, Allahumma faqqihhu fid-din. Ya Allah, berikan pemahaman kepada dia ilmu agama. Jadi riwayat Bukhari hanya penyebutan ini, sementara dengan penyebutan lengkap tadi riwayat Ahmad. Qala Syekh hafizahullah, fastajaballahu du'a nabiyyih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya. Fa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu la yasma'u syai'an. La yasma'u syai'an illa hafizah. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidaklah mendengar satu pun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau menghafalnya. Ini Abu Hurairah. Yang kedua. Wa asbaha Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas menjadi apa? Asbaha aisara. Ibnu Abbas menjadi habrul ummah. Ya, tintanya umat ini, ya, ahli ilmunya, tokohnya, alimnya umat ini, habirul ummah, turjuman al-Quran, dan penerjemah al-Quran, penafsir al-Quranul Karim. Di antara sebabnya adalah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah alam sebab yang bisa kita baca, semoga. Wa'afu'ala kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin.